Kalian kedua, al-akhdhu bima warada 'ala as-sahabah fi bayan al-qadaya ad-diniyah 'ammah wa fi qadaya al-'aqidah khassah. Yang kedua, mengambil apa-apa yang diriwayatkan dari salaf, dari sahabat, tentang keterangan, penjelasan perkara-perkara agama secara umum dan pada khususnya masalah akidah. Wala'alla hadhihi sifah yantabiq 'alayha ma qila fil mabhath as-sadis falyanzur. Dan bisa jadi sifat ini sudah jelas cocok dengan apa yang sudah kita bahas dalam pasal yang ke-6. Maka lihat kembali pasal yang ke-6. Ini pasal yang tadi sudah kita bahas. Isinya kan tentang wajibnya kembali kepada salaf. Maka itulah dalil dari sifat kedua. Sifat kedua adalah mereka mengambil dari sahabat penjelasan tentang Quran dan Sunnah. Kalau mereka tidak mau memahaminya dengan pemahaman salaf, ya bagaimana akan dikatakan salafi? Tidak pantas sama sekali untuk disebut sebagai salafi atau dakwahnya dakwah salaf. Yang ketiga, adamul khawd fil masail al-i'tiqadiyah mimma la majala lil-'aql fiha. Yang ketiga, tidak masuk ke dalam masalah-masalah akidah yang tidak ada tempat untuk akal di sana. Tidak membahas perkara-perkara yang akal tidak boleh ikut campur di situ. Kalau kemudian dia memaksa-maksakan diri untuk masuk kepada perkara yang tidak mungkin akal kita memasukinya, maka ini adalah pelanggaran atau penyimpangan dari sifat yang ketiga, sifat salafi. Zalika annal asla 'inda ahli sunnah as-salafiyyin taqdimun naqli kitabun wa sunnah. Yang demikian adalah karena al-aslu 'inda ahli sunnah, prinsip dasar menurut ahli sunnah para salafiyin adalah mengutamakan akal. Mengutamakan nakal. Itu kitab dan sunnah di atas akal. Ini ahli sunnah wal jamaah, ya. Hati-hati. Ya. Saya ulangi, prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah salafiyin adalah mengutamakan nukilan di atas akal. Berarti kitab dan sunnah ini di atas akal, akalnya di bawah. Ini al-aslu, prinsip dasar. Sehingga kalau ada yang kelihatannya bertentangan, karena sungguhnya tidak akan bertentangan kalau akalnya akal sehat dan hadisnya hadis yang sahih, enggak akan bertentangan. Al-aqlus sharih, al-aqlus sahih tidak akan bertentangan dengan al-hadis sahih. Tetapi kalau kelihatan bertentangan, maka para ahli sunnah lebih mengutamakan dalil Quran wa sunnah di atas akalnya sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, prinsip yang ketiga ini penting karena sebagian orang yang ngaku salaf, seperti orang-orang yang ngaku salaf yang di Surabaya, Mubarak bin Muallim, Abdurrahman At-Tamimi, kemudian dan grupnya, mereka membangga-banggakan As-Surkati, membangga-banggakan pimpinan pendiri Al-Irsyad sebagai salafi. Padahal di dalamnya pernyataan-pernyataannya banyak yang menunjukkan dia lebih mementingkan akal daripada kitab wa sunnah. Dan seperti orang lain lagi yang mengatakan Ihyauturas ini, tokohnya Ihyauturas, entah dia punya ilmu dari mana tentang Indonesia, katanya di Indonesia itu ada tiga salafi di Indonesia, ada di tiga kelompok organisasi katanya. Ada di Al-Irsyad, ada di Muhammadiyah, dan ada di mana, Persis atau apa, tiga golongan. Loh, bagaimana dengan apa yang saya pelajari di pelajaran kemuhammadiyahan dulu? Waktu saya sekolah ada pelajaran kemuhammadiyahan, di sana diterangkan tentang Muhammad Abduh, tokoh pembaharu, tokoh ulama dipuji-puji setinggi langit. Muhammad Abduh, siapa itu Muhammad Abduh? Dia mengatakan dengan tegas, idza ta'aradal 'aqlu النقل فقدم العقل فبقي على النقل طريقين. Kalau bertentangan akal dengan nukilan, maka utamakanlah akal, kata dia. Apa ini Salafi? Apakah pengikut yang dikatakan Salafi lebih mengutamakan akal, sedangkan nukilan bisa kita perlakukan dengan dua cara, immat ta'wil wa immat tahwid, katanya. Ini prinsipnya Maman Abduh. Jadi kalau akal dan nukilan bertentangan, akal yang diutamakan. Maka nukilan kita perlakukan dengan dua, dengan ta'wil atau dengan tahwid. Apa ta'wil? Ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Oh, itu maksudnya begini. Ah, begitu. Maksudnya begini ke akal, ya. Seperti apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Kalau tidak bisa ditakwilkan, katanya ditakwil. Ditakwil itu dipasrahkan kepada Allah. Ini maknanya kita tidak tahu, karena nggak bisa masuk akal. Wallahualam, nggak tahu maknanya. Karena akal dia tidak bisa nerima ditakwil. Ini prinsip yang diajarkan oleh Muhammad Abduh, yang mempengaruhi dua organisasi besar, Al-Irsyad dan Muhammadiyah di sini. Walaupun saya katakan tidak merata memang di kalangan mereka, ada yang macam-macam, tapi tidak bisa kita kemudian mengatakan dengan global mereka adalah salafiyin. Seperti ucapannya tokoh Iyautura ketika mau membagikan dana, ya, salafi itu ada di tiga. Khamilifidina azakumullah. Sesungguhnya prinsip dasar Ahlus Sunnah sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh dan sejenisnya, bahwa yang diutamakan adalah kita buat sunnah. Kalau akal kita melihat ini putih, kemudian kita buat sunnah mengatakan hitam, kita katakan hitam, akal saya yang bodoh, mata saya yang salah, telinga saya yang keliru. Kalau kita mendengar dengan telinga kita, ini kok iramanya enak sekali ya, alunannya manis, kemudian Al-Hadis mengatakan bahwa itu adalah jelek, haram, maka kita mengatakan telinga saya yang salah, jelek. As-sunnah yang benar. Kalau mata kita melihat bahwa itu bagus, ternyata Al-Quran dan sunnah mengatakan itu jelek, maka kita katakan mata saya yang salah, itu memang jelek. Harus begitu. Harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Harus bisa mengalahkan kesimpulan akal, kesimpulan mata, kesimpulan telinga, kesimpulan apa yang kamu dengar, itu semuanya kalah dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau sudah tahu bahwa prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah mengutamakan nukilan, maka jangan masuk-masuk pada perkara sesuatu yang akal tidak sanggup di dalamnya dan tidak ada tempat baginya. Diselanjutkan di sini. Wa haqiqatun wa haqiqatan la mu'aradah bainan naqlis sharih wal aqlis sahih. Sesungguhnya sebenarnya tidak ada pertentangan antara nukilan yang sahih, hadis yang sahih, dengan akal yang sahih. Hadis yang sahih, hadis yang jelas, dengan akal yang sahih. Wa fi dzalika allafa syekhul Islam. Dalam masalah ini syekhul Islam menulis, menyusun buku rahimahullah, mu'allafan aziman samma, tulisan yang bagus, yang agung, yang dia beri nama Darbut ta'arudil aqli wal naql, menolak adanya pertentangan akal dengan nakal. Kemudian dia berkata, innal aqal aqlil basyari ajizun an ma'rifatil umuril ghaibiyah, bahwa akal manusia tidak mampu untuk mengenali perkara-perkara gaib. Binafsihi, sendirian, akal sendirian enggak mampu mengetahui, mempelajari perkara-perkara gaib. Istiqlalan, dalam keadaan sendirian enggak bisa. Wa anna daurul aqli wal fahm wal ittiba, sesungguhnya peranan akal adalah memahami dan mengikuti dalil-dalil. Wal i'tiqad, dan meyakini, lima jaa bihil wahyi, apa yang dibawa oleh wahyu. Walaysa ar-radd wal i'tirad, bukan fungsinya akal itu menolak dan berpaling, bukan, tapi akal itu fungsinya memahami Al-Qur'an, mengikutinya dan meyakininya, bukan menolaknya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa perkara-perkara yang ghaibiyah akal tidak bisa ikut campur dan tidak bisa kamu memikirkan sesuatu tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, gak bisa. Jadi jangan mempelajari akidah dengan ilmu kalam. Jangan mempelajari akidah dengan ilmu mantik. Kalau mempelajari akidah dengan ilmu mantik, dengan ilmu kalam, mempelajari sifat-sifat Allah dengan ilmu mantik, dengan ilmu kalam, dengan akalnya mereka, maka ini adalah orang yang khalafi, bukan salafi. Kalau dia kemudian malah mengajarkan pelajaran-pelajaran ilmu kalam, ilmu mantik, mengajarkan bagaimana cara berpikir dengan akal tentang akidah, salah dia. Dia bukan salafi sama sekali. Karena salafi tidak akan berani memikirkan sesuatu yang gaib dengan akalnya. Tidak bisa. Perkara-perkara yang gaib kita tidak tahu. Allah yang tahu. Maka Allah beritahu dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah dan beliau sampaikan pada kita. Maka kita mengetahui hal-hal yang gaib itu dengan dua sumber ini. Al-Quran wa Sunnah. Maka kalau kamu buka kitab Tauhid Muhammad bin Muhammad Abduh, kemudian awal pertamanya mengatakan hakikat ada. Ada adalah kalimat yang sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Ada adalah, iya, betul. Saya pernah membukanya dulu. Saya bingung. Dalam karena saya nggak kenal mazhab-mazhab, nggak tahu. Kok rumit banget. Baru satu halaman, bukan satu halaman. Sebagian dari halaman pertama. Puyeng. Taruh. Ternyata begitu mendapatkan dari ahlu sunnah bahwasanya cara seperti itu cara bid'ah, alhamdulillah sahih, jelas terbukti kalau itu bukan mengajak orang kepada kebenaran tapi mengajak orang stres, mengajak orang untuk gila. Iya, karena berpikir sesuatu yang akal tidak mampu. Hakikat ada, hakikat ini, hakikat itu dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, sampai berarti haras Allah itu harus begini. Siapa yang mengharuskan? Nah ini mulai. Berarti harus begini. Karena alam ini begini, jadi Allah harus begini, harus begitu. Jadi ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Siapa yang mewajibkan? Ini semua akli. Ya. Akhirnya ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat mustahil itu sifat yang tidak masuk akal, sifat jaiz, boleh-boleh saja, bisa ada, bisa tidak. Loh, kok aneh ada, bisa ada, bisa tidak? Ini bagaimana? Karena pintu masuknya kepada perkara akidah itu dengan akal, jadilah seperti itu. Ya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ciri ketiga, sifat ketiga bagi seorang salafi, tidak membahas masalah akidah dengan akal. Ya. Yang akal tidak ada tempatnya di situ. Wa qad imtadaha Allahul muttaqina fi kitabihil hakim. Wabtada'a awwala sifatihim bil imani bil ghaib. Dan Allah telah memuji orang-orang yang bertakwa di dalam kitabnya yang mulia, yang bijaksana. Dan Allah memulai dengan sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat mereka. Apa sifat pertama? Sifat mereka orang yang takwa adalah pertama kali iman bil ghaib, beriman dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang tidak bisa didengar dengan telinga, sesuatu yang gaib, enggak bisa diraba. Tapi percaya. Ini ciri orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Allah berikan sifatnya. Pertama kali sifat orang yang takwa Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Kalau mereka aqlaniyun, mu'tazilah, ahlul kalam, tidak mau percaya kecuali dengan sesuatu yang sudah dilihat, sudah didengar, sudah bisa diraba atau sudah bisa dicerna dengan akal, baru terima. Yang tidak mau terima walaupun dari ayat. Sehingga mereka menolak berita-berita mukjizat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ditolak. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah katakan, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Bala walakin liyatma'inna qalbi, benar aku telah beriman, tapi aku ingin lebih tenang hatiku, maka Allah katakan, wakhudz arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaik. Ambillah 4 ekor burung dan kemudian jinakkanlah, kemudian hancurkanlah burung-burung tersebut, dan kemudian letakkanlah di setiap bukit juz'a. Thumma du'uhunna yaktinaka sa'ya. Kemudian panggillah, nanti akan mereka akan datang kepadamu. Maka dipanggil oleh Ibrahim, karena sudah dididik dengan dijinakkan, maka dipanggil. Hidup, demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati. Mereka menolak. Enggak masuk akal, masa burung sudah hancur, hidup lagi, begitu. Wah, enggak mungkin. Sampai dia berpikir, madhabnya Muhammad Abduh, akal lebih utama. Maka ayatnya yang harus ditakwilkan. Bagaimana takwilnya? Ini mungkin dilembutkan, ini bukan dihancurkan, tapi dijinakkan mungkin maksudnya. Jadi dijinakkan saja, enggak dihancurkan, kemudian ditaruh, kemudian dipanggil. Kan balik, kan datang kalau dipanggil, masih hidup. Allah menghidupkan yang telah mati seperti kamu memanggil burung yang jinak. Masuk akal kan? Masuk akal. Jadi enggak ada sisi mukjizatnya sama sekali. Kemudian ketika Allah katakan wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat. Jadi Allah ambil perjanjian Bani Israel dan Allah angkat bukit Tur di atas mereka. Sampai dalam ayat lain dikatakan ka'annahu dhullah, seakan-akan itu adalah seperti awan, gunung itu di atasnya. Mereka bingung lagi, masa gunung Tur di atas mereka gak jatuh? Mustahil, gak masuk akal. Lamun lagi, lamun di kamar mandi sambil berpikir, takwilnya apa ya? Karena kata Muhammad Abduh harus ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Warofa'na fauqakumut-tur, diangkat kamu di atas. Mungkin maksud diangkat kamu di atas bukit Tur. Oh iya, keluar dari WC dapat kesimpulan. Hasil pemikiran dia di WC mengatakan, jadi yang diangkat itu mereka di atas bukit Tur. Warofa'na itu maksudnya adalah kami angkat kalian di atas bukit Tur, bukan Turnya di atas sini. Enggak mungkin, mustahil itu. Lihat ya. Akhirnya sekian banyak ayat dan hadis ditakwilkan, diselewengkan, ditolak dan seterusnya. Dan termasuk yang semadhab dengan ini adalah Yusuf Qardawi dan Muhammad Al-Ghazali. Walaupun Muhammad Al-Ghazali lebih kasar, tapi Muhammad Yusuf Qardawi lebih jahat. Kenapa? Yang lebih halus itu lebih jahat. Kenapa lebih jahat? Karena yang kasar ini tidak banyak menipu orang. Orang mendengar ucapan kasarnya Ghazali, Muhammad Ghazali, kan tentunya akan, apa ini? Oh, mencaci maki hadis. Hadis Bukhari cacim maki. Tetapi kalau Yusuf Qardawi, walaupun hadis ini demikian-demikian dengan halus, tapi memang ini sama sekali tidak bisa dicerna dengan akal. Mungkin maknanya lain, Allahu Ta'ala a'lam. Halus kan? Mungkin maknanya lain, tapi yang jelas maut, ini ucapan Qardawi ya, terjemahannya. Tetapi, kata dia, yang jelas maut itu adalah makna yang tidak bisa disembelih, titik. Itu ucapan Qardawi. Bagaimana itu? Sama kan penolakannya dengan Muhammad Ghazali, sama dengan yang lebih ekstrim, sama, tapi dia lebih halus bahasanya. Jadi riwayat hadis yang mengatakan nanti maut dijadikan seperti kambing yang di antara surga dan neraka dan kemudian disembelih, dipersaksikan oleh ahli surga dan ahli neraka, sehingga dikatakan ya ahli surga khuludun la maut, wahai ahli neraka khuludun la maut, maut disembelih saat itu. Itu hadis sahih. Tapi Yusuf Qardawi bilang, Allahu Ta'ala alam, apakah yang dimaksud dengan disembelih itu? Yang jelas maut itu adalah makna dan tidak mungkin disembelih. Menolak hadis sahih, yang ini lebih menipu, yang ini menipu. Berarti mana yang lebih jahat? Yang lebih banyak menipu, ini lebih jahat. Maka ikhwan fillah azakumullah, penipu itu semakin halus cara menipunya, semakin mengerikan. Ini penipu semua. Ini kasar, sering ketahuan dalam menipu. Yang kedua agak halus, sering berhasil. Yang ketiga sangat halus sekali dan selalu berhasil, dan banyak sekali yang tertipu oleh orang ini. Mana yang lebih berbahaya? Yang satu, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Jadi jangan ada istilah, tapi Qardawi lebih halus, apakah itu terus dibela, tapi juga lebih halus. Justru itu menunjukkan dia lebih berbahaya dari yang lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka-mereka yang mengutamakan akalnya, selalu mereka mentakwilkan ayat dan hadis untuk disesuaikan dengan akal. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da zuhur, setelah istirahat, salat dan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih membahas sifat yang ketiga dari sifat-sifat seseorang yang dikatakan salafi, yaitu tidak masuk dengan akalnya pada perkara-perkara yang tidak ada tempat bagi akal padanya, yaitu masalah-masalah aqidah. Sampai pada ucapan penulis, waqad faquha as-salaf as-salih dhalika, dan telah mengerti para salafus salih tentang yang demikian. Faja'atin nususu anhum ad-dalah ala taslim wal inqiyad, maka datang kepada kita nas-nas dari mereka, dari salaf, yang menunjukkan atas bagaimana mereka menyerah, taslim, dan terikat fil umuril i'tiqadiyah, pada perkara-perkara keyakinan. Mimma la majala lirra'i, pada perkara-perkara yang tidak ada tempat bagi ra'yu padanya. Khususan fi babi sifatir Rabb, khususnya pada masalah sifat-sifat Rabb, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jalla fi'ulah, yang maha tinggi. Di antara ucapan-ucapan mereka para salaf adalah ucapan Al-Walid ibn Muslim ketika dia bertanya kepada Al-Auza'i wa-Tsauri wa Malik. Kata dia, aku bertanya, sa'altu Al-Auza'i wa-Tsauri wa Malik ibn Anas wa-Lays ibn Sa'ad anil ahadith allati fiha sifat, fakulluhum qala ammiruha kama ja'at bila kaifiyah. Kata Al-Walid ibn Muslim, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kepada Imam Tsauri, kepada Imam Malik ibn Anas, dan kepada Lays ibn Sa'ad. Aku tanya kepada sekian ulama tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Rabb Ta'ala. Fakulluhum qala, maka semua mereka berkata, ammiruha kama ja'at bila kaifiyah, langsungkanlah riwayat-riwayat itu atau ucapkanlah sesuai dengan bagaimana datangnya, bila kaifiyah, tanpa menceritakan kaifiyahnya. Inilah jawaban mereka, semuanya sepakat bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah, maka disampaikan seperti adanya, diterangkan kaifnya. Jadi kalau dikatakan Allah tertawa dalam riwayat yang sahih, maka kita sampaikan bahwa Allah memiliki sifat tertawa, tanpa diterangkan kayak apa tertawanya, tanpa diterangkan dengan akal kita, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu, tidak perlu. Tetap kita katakan Allah memiliki sifat tertawa dengan keyakinan kita tentunya tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kayak apa? Tidak tahu. Karena akal tidak ada tempat di situ. Akal tidak bisa memikirkan kayak apa tertawanya, tidak bisa. Yang jelas pasti tidak sama dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Demikian pula tentang sifat-sifat lainnya, tentang tangan Allah, tentang mata Allah, tentang saq, tentang betis Allah. Semua riwayat-riwayat, semua ayat-ayat yang berbicara tentang ini, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kita katakan beriman dengannya karena semuanya dari sisi Allah, dan kita melewatinya seperti apa adanya. Amiruha kama ja'at bila kaifiyah, tanpa diterangkan kaifnya. Wa qala al-imam Ahmad ibn Hanbal fi ahadith as-sifat, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tentang hadis-hadis sifat. Beliau berkata, nu'min biha wa nusaddiq biha wa la naruddu syai'an minha idza kanat bi asanid sihah. Kita beriman dengannya dan kita mempercayainya dan kita tidak menolak sedikit pun daripadanya jika datang dengan sanad-sanad yang sahih. Jika diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, maka kita beriman dengannya, kita terima, kita percayai, dan kita tidak menolak sedikit pun. Inilah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Seluruh para ulama, Al-Auza'i, Wal-Thawri, wa Malik ibn Anas, Wal-Lais ibn Sa'ad, wa Imam Ahmad, semuanya menyatakan pada ayat-ayat sifat, kita terima apa adanya, tanpa diterangkan kayak apa, kayak apanya. Karena kita tidak mengetahui Allah kecuali melalui Quran dan Sunnah. Tidak kita lihat sendiri, tidak kita ketahui kecuali dari dua sumber itu. Maka ketika dua sumber itu tidak menerangkan kayak apanya, kaifiahnya secara rinci, maka jangan berani-berani. Jangan sok tahu. Jangan kemudian mengatakan mungkin tangannya begini, mungkin begitu, mungkin matanya begini, mungkin. Jangan. Kalau mulai masuk ke dalam bab itu dengan akalmu, berarti engkau tidak pantas lagi disebut salafi, tidak pantas disebut pengikut salaf, dan berarti bukan al-jamaah. Kalau bukan al-jamaah, bukan golongan yang selamat. Wa qala Sufyan ibn Uyayna, kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wassukuti anhu. Kata Sufyan ibn Uyayna, setiap apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah membacanya. Tafsirnya adalah membacanya kemudian diam daripadanya. Itu tafsirnya. Jadi kalau ada kepada kamu datang seorang ahlul kalam yang tidak terima dengan satu atau dua atau sekian sifat Allah, terus bertanya pada kamu, ini maksudnya apa ini? Ayat Allah yang mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau nanya seperti itu, maksudnya apa ini? Tafsirnya bagaimana? Ingat ucapan Sufyan ibn Uyayna, maksudnya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Kamu baca aja, ulangi. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya, ya maksudnya itu. Itu maksudnya. Kamu jangan memancing saya untuk berbicara tentang kaifiyah, tentang takyif. Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa di atas arasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah di atas arasnya. Nah, maksudnya gimana? Ya, itu maksudnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tafsirnya adalah membacanya. Kamu ulangi lagi. Kalau dia tanya lagi tafsirnya apa? Tafsirnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tafsirnya adalah Ar-Rahman di atas arasnya beristiwa. Maksudnya adalah Allah di atas arasnya. Lu nanti maksudnya terus dia 10 kali tanya kamu 10 kali jawab. Iya. Itu orang bukan bertanya tetapi tidak percaya. Menolak sesungguhnya. Dia tidak mau terima kalau dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Dan mereka tidak mau terima kalau Allah itu ada di atas arusnya. Mau kesat ayat sama Allah, mereka menolak. Masa Allah menempati tempat, maka seperti materi dong, kata mereka. Menurut ilmu mantik, nah, materi itu memiliki tempat, memiliki masa dan memiliki ruang, menempati ruang, katanya. Masa Allah sama dengan saya tidak sedang berbicara ilmu kalam. Saya berbicara ayat Al-Quran yang menghabarkan kepada kamu, kepada saya, kepada seluruh kaum muslimin bahwa Allah di atas arasnya. Yang percaya dia mukmin, yang tidak percaya dia kafir. Selesai.